Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro. Kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Demak, kita perang di jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. Serbu! Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tija, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara, Haryoko. Dalam episode awal ini, dengan judul Ilmu Rigma Siri. Kusuma Dewi, diam-diam hatinya bersorak gembira begitu bertemu dengan Empu Janardana. Kerinduannya yang sangat besar selama ini tiba-tiba saja lenyap. Hanya sayang dia tidak bisa berbuat lebih daripada sekedar bercakap-cakap. Namun begitu, gadis itu cukup merasa senang dan bahagia. Tak lama kemudian, Woro Kembang Sore muncul dari ruangan belakang. Dewi? Sama siapa? Sendirian saja, Kembang Sore. Dia ingin menjadi seorang gadis yang bertanggung jawab. Dulu, dia meminjam kitab Smaradana. Dan sekarang, dia berkuda dari Indrakila ke Antahpura untuk mengembalikannya. Wah, kau pasti lebih sekali. Ayo masuk, istirahat dulu. Kalau ingin membersihkan badan, di belakang. Lihat, wajahmu kotor sekali. Rambutmu juga kusut. Ayo Kusuma Dewi, nanti setelah segar kembali, kita makan bersama-sama. Terima kasih Kembang Sore. Sementara itu, Rakeh Hambulu juga sudah tiba di Antahpura. Dia tidak segera masuk padepokan, melainkan menunggu di luar, tak jauh dari pintu gapura depan, di pinggiran jalan. Sebenarnya dia merasa sangat letih dan ingin istirahat. Hmm. jadi serba repot kalau begini. Kalau aku masuk padepokan, ketemu sama Nini Kusuma Dewi, pasti dia marah lagi. Karena dia merasa dibuntuti, diawasi. Kalau pulang ke Indragila, ya, buat apa aku berkuda jauh-jauh sampai kemari? Pasti Bapak Resi Wiyasa juga akan bertanya soal kitab itu. Dan kalau sudah kujelaskan, apa yang akan terjadi? Pasti aku kena marah juga. Aduh, bagaimana ya? Susah juga jadi cantrik pada padepokan. Kok sepertinya aku mendengar derap orang-orang berkuda menuju kemari. Wah. Nanti malah aku dicurigai macam-macam ini. Lebih baik aku sembunyi dulu. Rake Hambulu melompat dari punggung kudanya, kemudian menuntun binatang itu menyusup rimbunan belukar. Memang benar, tak lama kemudian terdengar derap orang-orang berkuda semakin dekat. Di situ Kakang Mudra, pondoknya di situ, di balik rumpun bambu itu. Kamu yakin tidak salah lagi, hah? Itu bumbungan rumahnya kelihatan dari sini, Kang. Baiklah, pokoknya sebelum orang seperti Janardana itu dibinasakan, aku belum puas. Paling tidak dibuat cacat seumur hidup. Sekarang rencana kita bagaimana, Kang? Kita tidak mungkin membereskan orang itu. Lagi pula, dia banyak cantriknya. Kita memang harus minta bantuan beberapa orang pendekar yang tangguh. Apa mereka mau membantu, Kang? Mereka kan tidak punya urusan dengan Janardana. Maksudku pendekar bayaran. Oh, iya, Kang. Katanya di desa Bayalangu ada seorang pendekar bayaran yang terkenal berani. Tidak usah di Bayalangu. Di tempat lain juga ada. Banyak pendekar seperti itu. Yang penting harganya cocok. Ya sudah. Ayo! Mau kemana kita, Kang? Jangan banyak tanya. Ikut saja. Pokoknya malam ini juga, kita harus mendapatkan pendekar tangguh yang kita butuhkan. Rupanya orang-orang itu masih menaruh dendam. Dan sekarang mereka mau mencari bantuan ke tempat lain. Hanya untuk membalas dendam pada Tuan Janardana. Wah. Kalau begitu, aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus memberitahu Tuan Janardana. Tapi, bagaimana dengan Nini Kusuma Dewi? Biar sajalah. Persoalan gadis itu bisa ditunda dulu. Yang penting Tuan Janardana tahu bahwa ada sekelompok orang mengancam keselamatan jiwanya. Thank you. Sementara itu, Endang Kusuma Dewi sudah selesai berdandan. Karena tidak membawa bekal pakaian, dia terpaksa mengenakan kebaya serta kain milik Woro Kembang Sore. Mereka duduk di ruangan tengah. Woro Kembang Sore sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan makan malam. Aku tidak habis mengerti, Kusuma Dewi. Mengapa kamu sampai bersusah payah pergi ke Antapura hanya untuk mengembalikan kitab Smaradana? Aku kan harus bertanggung jawab atas barang yang aku pinjam, Paman. Aku tidak boleh seenaknya. Nanti kalau kitab itu rusak bagaimana? Memang benar. Kita memang harus bertanggung jawab terhadap apa saja yang menjadi tanggung jawab kita. Maksudku, kau tidak perlu bersusah payah ke Antapura. Suatu saat aku juga pasti pergi ke Indrakila dan sekalian mengambil kitab yang ketinggalan. Mungkin juga Kusuma Dewi mempunyai tujuan yang lain, Kakang. Tujuan apa? Awas kamu Kembang Sore. Mungkin di Antapura ada pria tampan yang menarik hatinya. Bohong, Paman. jangan percaya. Pria tampan apa? Cantrik-cantrik padepokan Indrakila juga banyak yang tampan. Kalau hanya untuk mencari pria tampan, kenapa harus pergi ke Antapura? Pria tampan tidak usah dicari. Demikian pula gadis yang elok rupawan. Suatu saat nanti kita akan mendapatkan pasangan hidup kita masing-masing. Soal ini kan aku sudah berulang kali menjelaskannya pada Kembang Sore. Apa kau juga baca kitab Smaradana karangan Empu Monaguna itu? Kalau tidak aku baca, kenapa meminjam, Paman? Tentu saja aku sudah membacanya sampai selesai. Apa yang menarik di kitab itu menurut pendapatmu? Loh, ayo, kok malah ngobrol saja? Kita makan sama-sama. Jangan malah makanannya didiamkan saja. Menurut pendapatku, yang paling menarik adalah soal cinta. Kitab Smaradana memang bicara secara khusus mengenai persoalan cinta. Karena Smara dari asal kata asmara, atau cinta antara laki-laki dan perempuan, atau sebaliknya. Sedangkan Dana dari kata daham, artinya api. Jadi di situ dijelaskan bagaimana setiap orang harus mampu mengorbankan api cinta dalam jiwanya masing-masing. Cinta sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, cinta seorang ibu atau seorang ayah kepada anak-anaknya dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, cinta seorang pria terhadap seorang wanita dan sebaliknya. Dan ketiga, ialah cinta yang paling luhur, paling putih, dan paling bersih, ialah cinta Sang Maha Pencipta kepada seluruh ciptaannya. Pada dasarnya, cinta itu yang bagaimana ya, Kang? Persoalan cinta memang sangat menarik dan unik. Dan sudah seringkali dibicarakan orang. Dibuat cerita, dibuat ceramah di mana-mana, dibuat karangan yang indah-indah serta sendu. Namun begitu, daya tarik cinta masih terus bernyala-nyala. Barangkali selama manusia masih hidup di muka bumi, cinta akan terus menyertainya. Karena cinta merupakan barang asal. Bahkan sebelum manusia ada, cinta sudah lebih dulu ada. Begitu keterangan yang diberikan oleh Mpu Monaguna, penulis cerita kisah Smaradana. Paman, apakah cinta itu memerlukan persyaratan-persyaratan? Cinta suci atau cinta murni, tanpa syarat. Ada sebuah contoh. Sebuah cerita yang sedikit banyak bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai apa itu artinya cinta. Seorang perjaka tengah dimabuk cinta pada seorang gadis, ya. Gadis itu tinggal di pinggiran sungai, di atas tebing yang tinggi. Sementara pada suatu hari, saat itu air sungai sedang meluap. Si gadis yang tengah mabuk rindu tidak mampu berbuat apa-apa. Demikian pula si perjaka ditantang oleh sang maut jika ingin menemui kekasihnya. Dan karena perjaka itu memang benar-benar mencintai si gadis, akhirnya dia nekat menyeberangi sungai yang sedang dalam keadaan banjir besar tersebut. Dia bisa mati karenanya. Dia bisa hanyut dan tenggelam ke dasar sungai untuk selama-lamanya. Tapi tak ada lagi yang ditakutkan. Tak ada lagi yang dipikirkan, kecuali pertemuan dengan kekasihnya. Begitu sampai di seberang, si perjaka harus naik tebing melewati sulur-sulur pohon merambat. Sedikit saja lengah, tubuhnya akan hancur membentur batu-batu padas. Tapi sekali lagi, perjaka tersebut tidak memperhatikan semua itu. Yang nampak di depannya bukanlah bahaya, melainkan wajah gadis yang rupawan yang senantiasa dirindukannya. Kembang sore, luar biasa perjaka itu ya. Iya. Paman, terus akhirnya bagaimana? Akhirnya perjaka itu selamat sampai di atas tebing. Wah. Ketika sulur dilepas, dia terkejut. Sulur itu bergerak-gerak. Rupanya dia tidak menyadari bahwa benda yang dipergunakannya untuk merambat ke atas tebing, yang semula dikira sulur pepohonan, ternyata seekor ular. Paman, bagaimana dia tidak bisa merasakan jari-jari tangannya menggenggam ular? Ya, itulah pesona cinta. Daya tarik cinta. Dia bisa lupa akan dirinya. Karena pikirannya seluruhnya melekat kepada kekasihnya. Dia lupa kepada dirinya sendiri. Lupa kepada kepentingannya pribadi. Dia lupa pada pamrih. Itulah cinta sejati. Itulah cinta suci yang paling putih. Setiap manusia pasti akan merasakan kebahagiaan sejati jika memiliki cinta seperti itu. Kamu benar sekali, Kembang Sore. Tapi cinta seperti itu tidak bisa dicari. Tidak ada yang menjual cinta seperti itu. Cinta suci, cinta sejati merupakan pemberian dari Dewata Agung sendiri. Cinta seperti itu tidak bisa diusahakan oleh manusia sendiri. Sebab setiap usaha pasti ada pamrihnya. Lalu, bagaimana caranya kita bisa memperoleh cinta yang begitu agung serta mulia seperti itu, Paman? Nah, caranya ialah menyerahkan segala sesuatunya pada Dewata Agung. Kalau memang Dewata Agung memberikannya, pasti kita akan memilikinya. Seperti seseorang yang tengah berjalan di malam yang gelap. Dia mengharapkan sekali adanya setitik sinar untuk sekedar penerangan. Tapi bulan pun tidak tampak. Juga bintang gemintang tertutup oleh mendung yang tebal sekali. Apa yang diharapkan manusia pada saat menghadapi keadaan seperti itu? Hanya pasrah. Pasrah secara menyeluruh. Tidak ada lagi yang tersisa. Sampai akhirnya muncul juga setitik sinar pemberian dari Dewata Agung. Dari Sang Maha Pencipta. Rasanya susah memiliki cinta yang berbobot seperti itu ya, Kang? Karena orang-orang seperti kita ini masih kotor. Masih diselimuti debu dosa. Ya, benar Kembang Sore. Cinta putih hanya mau bersemayam di hati manusia yang putih. Cinta sejati hanya akan menjadi milik manusia sejati. Loh, ada apa Sugatra? Maaf guru, ada yang mau bertemu guru. Siapa? Reke Hambulu dari Padepokan Indrakila. Apa kalian tadi pergi bersama-sama ke Antahpura, Kusuma Dewi? Tidak, Paman. Rake Hambulu memang begitu. Cantrek menyebalkan. Dia selalu mengawasiku seperti aku ini anak kecil. Dia tidak pernah membiarkan aku pergi kemana-mana secara bebas. Mungkin memang dia disuruh ayahmu untuk menjaga keselamatanmu, Kusuma Dewi. Ya, memang, Paman. Tapi kan aku risih kalau terus-menerus dibuntuti. Ya sudah, tidak apa-apa. Sugatra, iya guru. Tolong suruh Rake Hambulu menunggu di serambi depan, ya. Nanti selesai makan aku akan menemuinya. Baik guru. Meneruskan makan tanpa berbincang-bincang lagi. Endang Kusuma Dewi nampak sangat kesal. Mukanya cemberut. Dia sama sekali tidak mengira kalau Rake Hambulu mengikutinya sampai kepada Padepokan Antahpura. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-26 Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung para pemain. Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Yvonne Rose sebagai Woro Kembang Sore, Herman Wijaya sebagai Rake Hambulu, Hari Laksono sebagai Mudra, Bambang Jeger sebagai Kalpika, Rifki sebagai Sugatra, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Di antara semerbak bunga.